ternyata mensaje pagi pagi genap ternyata kau tidak serius. Let your hands from North Sulawesi. This is Beat Jam Production Remix. Grab your hands for Young Landing.